PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Mati Penasaran. Ini dikirimkan oleh Tina Mandasari, Warkop Kedung Mas Putan Ngari, Kalididu. Dadian iki tak alami tahun 1989. Nalika iku aku lagi kelas 4 SD, ono ing Kutha Tuban, melu wong tuaku sing kerjane ono ing Kutha Tuban, bakulan ayam potong ono ing pasar baru Tuban. Nalika iku wong tuaku nyewa omahe dudu setengah tua umure 48 taun sing depresi berat perkara ditinggal bojone Kaptut priya liya. Anak siji-sijine ya dijak sisan dadi dheweke kesepian. Omahe Mbah No cukup gedhe sing separo disewa wong tuaku lan separone digawe dheweke dhewe. Mbah No kerjane esuk awan sore cuma nglamun karo gremeng dhewe ning ngarep omah. Nek ditekoni wong gampang emosi. Aku waktu iku mulai sekolah, tahu takon. Mbah No, sama niki pripun to, kok ngelamun ae? Awakmu ki ngopo, cah cilik kok pengen ngerti urusane wong tua. Nang dolan-dolan rono lho, nang dolan kono karo bocah-bocah kok lancang kowe iki. Aku wedi setengah mati diseneni karo Mbah No mangkono. Mari iku aku jarang takon nek gak penting. Jam 12 bengi, mari udan kahanan sepi banget. Swara jangkrik karo asu baung saut sinautan. Mbak Pati suwe krungu swara gemeludak ning omahe Mbah No. Banter banget. Bapak karo ibu tangi mlayu metu ndodoki omahe Mbah No. Mbah No greng-greng swarane. Bapak karo ibu nyeluk tangga-tangga melu ndobrak omahe Mbah No. Lawang kebuka. Aneh. Mbah No glimbungan ning lemah karo ketiban kursi, gulune talinan rafia pedot. Ternyata Mbah No arep bunuh diri, tapi taline gak kuat terus pedot. Mari kedadian iku Mbah No dikancani dulure sing omahe Surabaya jenenge Pak Budi. Telung wulan sakwise kedadian iku Mbah No apik-apik bae gak piye-piye. Lan dulure Mbah No wektu iku arep pamit balik ning Surabaya mergo arep duwe gawe mantu. Kang, aku arep duwe gawe mantu ponakanmu kae lho. Aku arep bali ning Surabaya. Sampean sing hati-hati yo, Kang. Bojor nurno meneh lho yo. Gabut. Nek bali yo nang bali ning Surabaya ta aku wis ora piye-piye, aku ora apa-apa kok. Ya wis, Kang. Nek ngono aku njaluk pamit yo. Hati-hati, Bud. Wis aja kuwatir karo aku. Ora apa-apa, ora apa-apa. Sakwise Pak Budi bali ning Surabaya, Mbah No wis gak pati ali meneh. Nalika iku jam 2 bengi. Suasana sepi banget. Dumadakan teko omahe Mbah No krungu meneh swara ngesok ombenan teko botol nek gelas. Mari ku piyar lah kok krungu botol karo gelas pecah. Aneh. Suarane Mbah No jerit-jerit bengok-bengok karo greng-greng. Banter banget. Ibu, bapak karo tangga-tangga padha mara ndobrak lawange Mbah No. Lawang kebuka. Aneh. Mbah No glimbungan karo cangkeme metu untuke. Mripate mloro ombo banget nganti gegirisi. Ternyata Mbah No bunuh diri ngombe banyu wadi. Mbah No diangkat bapak karo tangga-tangga digawa nek rumah sakit. Ditumpak no becak mergo jaman iku isih jarang mobil. Becak disurung bapak karo tonggo, wong papat liyane nyekeli. Mbah No sing lagi sekarat kuwi mau. Rumah sakit umum Tuban karo omahe Mbah No 2 kilometer adoe. Tekan tengah dalan, lah kok Mbah No ceblok karo kosel-kosel greng-greng sambat loro dadane. Teko rumah sakit dokter Kusma jam 3 bengi. Teko rumah sakit langsung ditangani dokter tapi jam 4 subuh nyawane Mbah No gak kenek ditulungi. Mbah No meninggal dunia. Jam 11 awan Mbah No dikubur. Keluarga padha ngumpul kabeh. Dilalah sak bibare kuwi wektu malam 3 dinane Mbah No. Suasana pancen wengi kuwi sepi banget. Bengi buku tangi ning dapur arep nggodhok banyu gawe mbubuti ayam potong. Dumadakan jarik sing dijewer ibu ning pawon mergo awan udan gak garing-garing dipimpin ning pawon kuwi. Jaritku digoyang-goyangke tangan ibu rumangsane bapak beda dheweke. Pak, mbok aja beda ibu ngene to, Pak. Ibu kilo lagi sibuk nggodhok banyu, gemedangi ayam. Oga direwangi malah medeni barang. Jari dibuka. Dumadaan katon almarhum Mbah Nongguyu banter karo muni. Iya, ciluk buah. Ibu kaget setengah mati melayu karo jerit-jerit nyeluk bapak sing isih sare ana kamar. Aku yo melu tangi. Napa Bu? Kenapa? Kenapa Bu kok geger karepe dhewe lho bengi-bengi? Aku diwedeni Bano, Pak. Halah mripate gudi, Pak. Pak, klambine putih, raine putih, pucet, Pak. Bojone gati bae to, Bu, pikirane. Ora, Pak. Tenan kuwi. Mariku tangga-tangga ya melu diweruhi almarhum Bano kabeh. Aku nalika iku gak percaya tak kira cuma ketok-ketoken wong-wong sing ngomong mangkono kuwi mau. Bareng wengi kuwi malam pitung dinane Mbak No. Kira-kira jam loro bengi. Wektu iku aku leyan ning kamar. Arep turu gak iso turu. Banjur lumayan rada iso nglier sak itik. Urung suwe nggonku nglier, ladalah dilalah aku melek biar gak iso turu meneh. Lampu kamarku cuma 5 watt cilik gak padang remeng-remeng. Dumadakan mati. Tak wasi ning lawang kamarku ana putih-putih gedhe dhuwur. Tak kira ibuku mari salat tahajud. Tak celuki gak semaur malah guyu banter karo bandulan selambu kamar lawang. Aneh. Selambu lawang digawe bandulan kok ya gak pedot-pedot. Siat-siut mangkono unini. Mari bandulan lah kok mencolot-mencolot marani aku. Nek amben karo mripate mloro ombo, raine putih pucet karo guyu banter. Aku arep bengok gak iso. Ilatku kaku rasani. Atiku ndonga sak iso-isoku. Barang pocongan wis cedhak karo aku lagi iso njerit sak pol-pole. Pocongin Mbah No mabur mendur, dadi bluk karo ambune wangi. Aku banjur wis ora eling apa-apa. Esok aku lagi sadar, wong-wong akeh banget padha mijeti aku nganti awakku emu kabeh. Pak Ustadz ya lagi macak no ayat kursi ning pinggirku. Mari kedadianiku aku melu nek omahe bulikku wis gak gelem ning omahe Mbah No meneh. Akhire bapak karo ibu ya pindah melu bulik wis gak nyewa omahe Mbah No sing misterius. Ya muga-muga arwah Mbah No ditampa marang Gusti Allah lan diampuni dosa-dosane. Wis cukup semene kedadian sing tak alami ki asli bukan rekayasa. Salam jimatres soko aku Tina Mandasari Warkop Kedung Mas Putan Ngare Kalitidu bersama tim Jimat.